Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih sifatu salatin nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka'annaka taraha as-sujudu thumma kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan wa amara bidhalik al-masi'a salatahu وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله حتى تطمئن مفاصله وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الإمام الألباني رحمه الله السجود. Berkata الإمام الألباني رحمه الله سجود. Bagaimana sujud ketika salat sebagaimana sujudnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tempat ini cocok tuh. Pas di sini tengah. Pas atau enggak pas? Pas ya. Kalau pas kita lanjutkan. Kalau enggak pas kita lanjutkan juga. Baik. Ini posisi tengah menurut ya kru SNTV, ini posisi tengah. Ya. Memang posisi tengah kayaknya di sini. Ya. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yahwi sajidan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sambil bergerak ya untuk sujud. Yahwi artinya merunduk untuk sujud. Wa amara bidzalikal musii'a salatah, dan Nabi perintahkan kepada orang yang salatnya itu ya tak baik, rusak. Jadi kenapa disebutkan selalu ini? Sifat salat Nabi mengacu selalu kepada hadis ini. Hadis al-musii'u salatahu. Orang yang tak baik salatnya ini Rasulullah perintahkan dia ulangi. Salli fa innaka lam tusalli, salatlah engkau belum salat. Diulanginya lagi, kata Nabi selepas salam salli fa innaka lam tusalli, salatlah engkau belum salat, sampai dia nyerah. Dia katakan ya Rasul, tak tahu aku lagi macam mana salat. Inilah salat yang paling patin ku buat. Baru Rasul ajarkan satu idza kumta ila salat fakabbir, jika engkau mau salat bertakbirlah. Kemudian Nabi ajarkan dia bagaimana kaifiat salat. Jadi banyak merujuk kepada ya hadis ini, namanya hadis al-musii' salatahu. Wa amara bidzalika al-musii' salatah, Rasulullah perintahkan orang yang salatnya rusak ini untuk sujud. Ya, faqala lahu, berkata Nabi kepada orang tersebut, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta, taklah sempurna salat salah seorang di antara mereka sampai, kemudian hadis ini panjang diringkas, yaqula, sampai akhirnya dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya, hatta yastawi qa'iman, sehingga dia berdiri tegak setelah bangun daripada rukuk, thumma yaqulu Allahu akbar, kemudian setelah sempurna tegaknya dia pun berkata Allahu akbar bertakbir, thumma yasjud, kemudian sujud, hatta tathma'inna mafasiluh, sampai seluruh anggota-anggota tubuhnya itu benar-benar ya sempurna sujudnya dengan tenang, tentram, tidak tergesa-gesa. Namanya tumaninah. Wa kana idza arada an yasjud yukabbar, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin sujud dia bertakbir terlebih dahulu. Allahu akbar takbir. Takbir ini pun sama sebagaimana sebelumnya, boleh beriringan, boleh duluan, boleh belakangan. Wajafi yadaihi anjanbaihi thumma yasjud. Dia menjauhkan antara kedua tangannya dengan lambungnya. Ya Allah, jauh. Kemudian dia pun sujud sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi posisi sujud itu seperti ini, ya. Sebagaimana kita berdiri seperti inilah. Menjauhkan antara tangan dengan lambung. Ini posisi sujud. Ya, andai kata orang ramai, tak usah antum bentang-bentang kali ganggu orang kiri kanan. Ya. Nanti masing-masing gini bergaduh terakhir. Ya. Yang penting berusaha untuk tidak rapat seperti begini. Sujud itu tak seperti gini. Kalau andai kata ada orang sujudnya rapat, ini salah. Sujudnya sah, tapi ini yang utama. Seperti gini, nah, posisinya. Sebagaimana kita berdiri takbir, sebagaimana kita bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya, takbir pun Allahu Akbar. Jadi enggak, ini salah, ini enggak ada, ini munari ini. Ah, Allahu Akbar. Itu mau takbir, sami Allahu liman hamidah. Mau ruku pun, mau sujud pun demikian, Allahu Akbar. Tetap seperti gini. Ya, jangan gini. Salah gini, ha, Allahu Akbar. Ya, kadang-kadang karena kita mau cepat, jam terbangnya dianggap sudah cepat. Ini aja dia. Tak ada gini, tak ada ini. Allahu Akbar. Begitu ketika sujud. Thumma yasjud. Naam. Wakana ahyanan yarfa'u yadaihi idza sajada. Wakana ahyanan, dan terkadang Rasulullah SAW mengangkat, yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya idza sajad, ketika akan sujud. Ya. Jadi Rasulullah SAW terkadang ketika mau sujud itu diangkat tangannya. Sujud itu kan sekali ketika berdiri sujud, kedua ketika bangun daripada, ya, daripada ketika lepas daripada duduk dari sujud, kan sujud kembali itu. Jadi kadang-kadang Nabi ketika mau sujud kembali dari duduk, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Allahu Akbar. Sesekali. Allahu Akbar. Dan ini diamalkan oleh sebagian daripada sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan Basri, dari tabi'in, Tawus bin Kaisan dan lain-lainnya. Ya. Dan dikerjakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ini perkataan, ya, qaulun an Malik asy-Syafi'i, satu perkataan daripada mazhab Malik asy-Syafi'i rahimahullah. Kadang-kadang Nabi mau sujud, dia mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Ya. Paham maksudnya, ya? Nah. Al-khururu ila sujudi 'ala al-yadayni. Wa kana yadh'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Qabla rukbatayhi. Al-khururu ila sujudi qala 'ala al-yadayn. Ketika merunduk hendak sujud, hendaklah sujudnya itu dimulai terlebih dahulu dengan meletakkan kedua tangan. Urutannya tangan, kemudian lutut. Dan ini perkara yang dipersisihkan di kalangan ulama. Ya, karena mereka bersisihkan menafsirkan larangan sujud sebagaimana unta turun. Ya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasiatan mengkuatkan pendapat kalau sujud tangan dulu. Ya, baru setelah itu lutut. Allahu Akbar, tangan, setelah tangan baru lutut. Coba Endra, coba tekan dulu. Enak ada Endra nih. Nah, gimana? Ya, ke arah sana. Ya, tangan dulu, udah cukup. Baru lutut. Wa kana yadh'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Ya, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, Imam Daruqutni, Imam Hakim dan sahihkan Imam Hakim. Sepakati Dzahabi pun sahihannya, bahwasanya kan ya ta'ala Nabi meletakkan yadaihi, kedua tangannya, al-ardi, di atas bumi, qabla rukbatayhi, sebelum meletakkan kedua lututnya. Naam. Wa kana ya'muru bidzalika fa yaqul idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Wa kana ya'muru bidzalik, dan Nabi perintahkan untuk melakukan hal demikian. Meletakkan dua tangan dulu baru lutut. Fa yaqulu, Nabi bersabda, idza sajada ahadukum, jika salah seorang kali sujud, fala yabruk, janganlah dia itu ya jatuh sujud, kama yabrukul ba'ir, sebagaimana unta itu menjatuhkan kakinya ketika dia akan ya duduk. Ya. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah dia terlebih dahulu meletakkan kedua tangannya sebelum kedua kakinya. Tambahan inilah dipersisikan di sekalangan ulama. Tapi sampai al-ba'ir mereka sepakat, jika kalian sujud janganlah kalian meniru bagaimana jatuhnya unta ketika duduk, sepakat. Tapi tambahan, hendaklah dia terlebih dahulu meletakkan tangannya sebelum lututnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tambahannya tak sahih. Ya, di antara ulama yang mengatakan sujud itu hendaklah diletakkan dulu lutut baru tangan adalah Imam Al-Qayyim rahimahullah tabaraka taala. Jadi ini masalah khilafiyah. Yang jelas ya, sekiranya kita meletakkan tangan dulu baru lutut kemudian sujud, tak mengapa. Ini pendapat sebagian ulama yang ikut Syalbani rahimahullah. Jika kita meletakkan terlebih dahulu lutut baru tangan, juga insyaallah tabaraka taala tak mengapa, karena ada yang mengatakan demikian. Ya. Yang jelas masalahnya khilaf. Ya, dan dalam hal ini kita tak boleh memaksakan pendapat harus seperti ini, tak boleh seperti itu. Yang jelas yang tak boleh meletakkan ketika sujud kening dulu baru tangan. Nah, itu tak boleh jelas. Tangan baru lutut atau lutut baru tangan. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis-hadis yang menunjukkan meletakkan tangan dahulu baru lutut. Naam. Wa kana yaqulu innal yadayna tasjudani kama yasjudul wajhu fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadha' yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'ha falyarfa'huma. Wakana yaqulu, beliau bersabda, innal yadain tasjudan, sesungguhnya kedua tangan itu juga akan sujud. Kama yasjudul wajhu, sebagaimana wajah itu akan sujud ke tanah, ke bumi. Ya, fa idza wada'a ahadukum wajhahu, jika salah seorang kalian meletakkan wajahnya ke atas bumi, falyadha' yadayhi, hendaklah dia juga meletakkan ya kedua tangannya. Wa idza rafa'a, jika dia bangun, hendaklah dia falyarfa'huma, juga mengangkat kedua tangannya. Harus ya, tak boleh hanya sekedar ya wajah saja, tangan harus diletakkan ketika sujud ke atas muka bumi, meletakkannya sebagaimana posisi berdiri. Ya, tangannya pun seperti itu, jari-jari dirapatkan, dihadapkan ke arah kiblat, tidak seperti gini. Gini. Naam. Wa kana ya'tamidu 'ala kafayhi wa yabsutuhuma wa yadhummu asabi'ahuma wa yuwajjihuha qibala al-qiblah. Wa kana ya'tamidu 'ala kaffay, Nabi ketika sujud bertumpu di atas kedua tapaknya, bertumpu ketika sujud di atas dua telapak tangannya. Wa yabsutuhuma, dan Nabi SAW yang membentangkan kedua telapak tangannya seperti ini. Wa yadhummu asabi'ah, dan merapatkan jari-jarinya. Wa yadhummu asabi'ahuma, seperti ini. Ah, inilah posisinya. Ya. Yabsutuhuma, jadi bukan bukan seperti gini sujud. Seperti ini. Bertumpu di atas kedua telapak tangan. Sebagian orang begini berarti dia bertumpu di atas keningnya. Tak sahih. tangan membantu, tidak, tangan tempat bertumpu. Coba antum tes lo, gimana? Antum geser dikit, ini ada degan nih. Nah, ya, oke, jazakallah khairan. Jadi jari-jarinya itu ketika sujud tetap dirapatkan, diarahkan ke kiblat. Ya, ketika sujud. Nah, seperti ini posisinya. Nah, terus. Wa kana yaj'aluhuma hadwa min mankibaihi wa ahyanan hadwa udunaihi. Ya, wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, dan Nabi meletakkan posisi kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya, mankibun, mankibain. Seperti ini sujudnya. Bukan gini. Seperti ini, ya. Bukan pula begini, tidak, seperti ini, sejajar dengan bahu. Wa ahyanan hadwa udunaihi, terkadang sejajar dengan daun telinganya, seperti ini. Jadi sujud boleh seperti ini, ke atas sedikit, boleh di bawah, sejajar dengan bahu, sama dengan posisi sedang berdiri, sama tangannya. Naam. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ardh. Wa kana yumakkinu anfah, dan dia Nabi SAW benar-benar menyempurnakan, meletakkan hidungnya, wajabhatahu, dan keningnya, minal ard, di atas muka bumi. Sempurna ya, kening dan hidung menyentuh bumi. Tidak kening saja, kadang-kadang orang sujud keningnya, hidungnya tak kena. Jadi yang benar sujud itu kening dan hidung sama-sama kena, kena ke atas permukaan bumi. Ya, gimana Ustaz kalau hidungnya pesek? Walaupun pesek tetap kenakan. Ya. Naam. Wa qala lil musii salatahu idza sajadta famakkin li sujudika. Wa qala lil musii salatahu, dan Nabi berkata kepada orang yang salatnya itu tak baik, idza sajadta, kalau engkau sujud, famakkin li sujudika, sempurnakanlah sujudmu itu. Makin, makna makin benar-benar sempurnakan sujudmu dengan meletakkan ya dahi kita, kening di atas permukaan bumi, dan hidung meletakkan kedua tangan ya sejajar dengan bahu, dan menjauhkan antara kedua tangan tersebut dari dua lambung, merapatkan jari-jari. Naam. Wa fi riwayatin idza anta sajadta fa amkanta wajhaka wa yadayka hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila kullu 'azmin minka ila mawdi'ihi. Dalam riwayat lainnya, fi riwayat idza anta sajadta, kalau engkau sujud, fa amkan tawajjahaka wa yadayka, sempurnakanlah wajahmu dan kedua tanganmu. Wajahmu dan kedua tangan, makna wajahmu kening dan hidung ya, sempurnakan, letakkan sempurna di atas bumi. Hatta yatma'inna kullu 'azmin min, sampai semua anggota tubuhmu itu benar-benar ya tomahnina, ya berdiam sejenak, enggak langsung bangun-bangun bergerak, tidak. Ya ila mawdhihi yatma'inna kullu 'udwin minka ila mawdhihi, sampai tenang semua anggota tubuhmu berada pada posisi tempat yang pas, enggak tergesa-gesa. Naam. Wa kana yaqulu la salata liman la yusibu anfahu min al-ardi ma yusibu al-jabina. Al-jabina. Ma yusibu al-jabinu. Wa kana yaqul, an-nabi bersabda, la salata liman la yusibu anfahu min al-ard. Tidaklah ada salat orang yang tidak meletakkan hidungnya di atas bumi. Ya, di atas lantai. Ma yusibu al-jabin, sebagaimana ya keningnya itu benar-benar diletakkan di atas bumi pula. Jadi harus kening dan hidung. Naam. Wa kana yumakkinu aydan rukbatayhi wa atrafa qadamayhi wa yastaqbilu bisuduri qadamayhi wa bi atrafi asabihima al-qiblah wa yarussu aqibayhi wa yansibu rijlayhi wa amara bihi wa kana yaftahu asabi'ahuma yaftahu asabi'ahuma Wa kana yumakkinu aidan rukbatay, dan Nabi juga menyempurnakan benar-benar meletakkan kedua ya lututnya di atas muka bumi. Lutut ketika sujud harus benar-benar sempurna posisinya di atas permukaan bumi. Wa atraf wa atrafa qadamayhi, dan juga menyempurnakan meletakkan ujung-ujung daripada kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yastaqbilu bisuduri qadamayhi. Ya, wa bi atrafi asabi'ihi malqiblah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mengarahkan ya bisuduri qadamayhi wa bi atrafi asabi'ihi malqiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berupaya ya untuk menghadapkan ya telapak kakinya dengan ujung-ujung biatrabi asafi, dengan berupaya menghadapkan ujung-ujung daripada jari-jari kakinya ke arah kiblat, ditekukkan ya. Wa yarussu aqibaihi, dengan berusaha untuk merapatkan kedua ya tumit beliau sallallahu alaihi wasallam. Aqibai ya kedua yakni iya kedua tumitnya dirapatkan. Coba Hendra sini arahkan ke belakang sana, cemana kira-kira hadis ini ya, coba ini posisi belakang dirapatkan, ditekukkan jari-jari kakinya ke arah kiblat, dirapatkan agar dapat bertemu antara tumit dengan tumit. Wa yansibu rijlaihi, dengan berusaha memberdirikan kedua kakinya. Naam, cukup. Wa amara bihi, dan Rasulullah perintahkan berbuat demikian. Wa kana yaftakhu asabi'ahuma, yaftakhu maknanya yuthanni, membengkokkan asabi'ahuma, jari-jari seluruh kaki Nabi SAW. Jadi tak berdiri gini, tapi dibengkokkan seperti begini, dibengkokkan. Nampak tadi kan? Bisa bayangkan kan? Ya. Jadi dibengkokkan, jari-jari itu diarahkan ke arah kiblat. Tapak diberdirikan, jari-jari dibengkokkan ke arah kiblat dan dirapatkan antara ya tumit dengan tumit bersentuhan. Ya. Naam. Fa hadhihi sab'atu a'dha'in kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu 'alayha, al-kaffani war-kubatani wal-qudamani wal-qadamani wal-jabhatu wal-anf. Ya. Fa hadhihi sab'atu a'dha'in, inilah 7 anggota. Kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu 'alayha, 7 anggota badan Nabi sujud di atasnya. Al-kaffani, kedua telapak tangan. War-rukbatani, kedua lutut. Ya, sudah 4. Wal-qadamani, dan kedua kaki. Ya. Sudah berapa? Sudah 6. Wal-jabhatu wal-anfu, yang ketujuhnya adalah kening dan hidung. Ini dianggap satu. Satu bagian. Nabi diperintahkan Allah sujud di atas 7 anggota ini. Jadi ketika sujud bukan hanya hidung, bukan pula hanya kening, tapi hidung dan kening. Ya, ketika sujud al-qadaman, kedua telapak kaki juga harus di atas bumi. Enggak boleh gantung. Kadang orang lututnya aja kakinya terjuntai-juntai. Pernah saya lihat lagi di apa itu, ada orang yang aneh salatnya, kakinya menjuntai-juntai, bengkok-bengkokkannya. Tak benar, ya. Kedua telapak kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan ujung jari-jari kaki ditekukkan ke arah kiblat dan dirapatkan antara satu kaki dengan kaki lain sehingga ketemu antara ya apa namanya ya ketemu tumit dengan tumit seperti gini ya. Nah, وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود حيث قال أمرت أن أسجد وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبع أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين وفي لفظ الكفين والركبتين وأطراف القدمين ولا نقفت الثياب والشعر ولا نكفت ولا نقفت ولا نقفت الثياب والشعر. Kemudian laqad ja'ala sasal al-udwain al-akhirain ka'udwin wahid. Anggota terakhir yang harus disebutkan itu dijadikan Nabi seolah-olah satu bagian, ya, fi sujud, ketika sujud. Ya, itu apa? Kening dan hidung. Haitsu qala, beliau bersabda, "Umirtu an asjud," aku diperintahkan Allah sujud. Wa fi riwayatin umirna an nasjud, kami diperintahkan untuk sujud. Ala sab'ati a'dham, di atas tujuh, ya, bagian anggota tubuh, al-jabha, di atas kening, wa asyara biyadihi al-anfi. Ketika dikatakan di atas kening, dia juga menunjukkan ke hidungnya, di atas kening, dan dia tunjuk juga hidungnya, menunjukkan hidung bagian daripada, ya, tempat yang harus juga terkena ketika sujud dengan kening. Wal yadaini, dan dua tangan, fi lafdhin al-kafaini, kedua telapak tangan maksudnya. Bukan tangan, bukan seperti gini sujud, ya, telapak, bertumpu di atas telapak, bukan bertumpu di atas tangan, bukan ini, tapi ini sujud. Nanti kalau antum sujud, tengok nanti kawan, ketika salat sunnah tengok kawan-kawannya, praktekkan, lihat mana, ini enggak pas sujudnya ini, ya, dibiasakan, lurus seperti gini, bukan begini, ya, bukan tangannya begini, bukan begini. Bukan pula begini, ya. Kadang-kadang ngantuk gitu dia. Warukbataini wa atrafil qadamain, dan di atas dua lutut dan ujung-ujung kedua telapak kaki dan ujung-ujung kaki, ya. Atraf. Wala nukaffitu thiyaba wasy'ara. Ya, kata beliau rahimahullah tabaraka taala, dan kami tidak, ya, nukaffita al-thiyaba wasy'ara. Di sini tafsirkan makna nukaffita aina dhummuha wa nahmiha min intishar. Kami tidak diperintahkan untuk menggabungkan, ya, menyatukan al-thiyaba wasy'ara, rambut-rambut kami ataupun pakaian kami. Tak disuruh untuk menyatukan ketika sujud, letakkan, tidak. Sebagaimana biasa alam saja, tak perlu dikumpulkan, ya, rambut-rambut menjadi satu ketika sujud. Tak perlu pula sebagaimana orang buat ketika sujud supaya kena kening, rambutnya panjang diginikannya ketika sujud, tak usah. Ya. Sebagaimana kondisi biasa saja. Sebagian orang kalau rambutnya itu ketika sujud karena panjang rambutnya, diginikannya supaya nempel dahinya. Ya, sebagian orang rambutnya panjang, diletakkannya, digabungkannya. Ya. Kemudian juga sebagian orang dirapatkannya pakaiannya ketika sujud. Tak perlu dilakukan hal tersebut. Nah. Wa kana yaqul idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu arabin wajhu wa kafahu wa rukbatani wa qadamahu. وقال في رجل صلى ورأسه مأقوط من ورائه إنما مثل هذا المثل الذي يصلي وهو مكتوف. وقال أيضا ذلك كفل الشيطان يعني مقعد الشيطان يعني مقعد ظفره. Yeah. وكان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد العبد لكهنبه itu sedang sujud, sajada ma'ahu sab'atu arabin, maka sujud bersamanya tujuh anggota. Ya, wajhuhu, wajahnya. Wajahnya dahi dan hidung. Wa kaffahu, kedua telapak tangannya. Wa rukbatahu, kedua lututnya. Wa qadamahu, dan kedua kakinya. Ya, kemudian beliau berkata, wa qala fi rajulin salla wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi. innama mithlu hadha mithlu alladhi yusalli wa huwa maqtufun. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada salah seorang yang salat wa ra'su maqusun. Apa diterjemahkan situ bahasa Indonesianya? Apa terjemah Indonesianya apa maqusun itu? Apa? Rambutnya di apa? Di jalinnya. Di kepang. Dan wa qala rajulun sallallahu wa ra'su maqusun min ra'hi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki yang salat dan rambutnya di pintalnya ke arah belakang. Ya innama mathalu hadha mathalu alladhi yusalli wa huwa maqtufun. Perumpamaan orang yang salat seperti ini bagaikan orang salat dalam keadaan dia maqtufun. Maqtufun itu adalah seperti ini ya, seperti ini maqtufun. Ya. Ini apa namanya nih bahasa Indonesianya? Hah? Ya. Begini ya. Wa qala aidan, Nabi juga berkata dzalika kaflus syaitan. Ya, apa diartikan di buku itu? Yakni maq'adus syaitan. Begitulah dia maq'adus syaitan, ikatan syaitan. Yakni maghrazu dhafrihi. Ya, sebagaimana tempat jatuhnya pintalan-pintalan rambut syaitan. Ya. Jadi ketika sujud sebagaimana biasa. Andai kata rambutnya panjang, biarkan saja, tak usah. Rambut tersebut harus dikumpulkan ke depan atau diletakkan ke belakang, biasa saja, tak perlu harus dijalin. Dan karena orang-orang dulu rambutnya panjang-panjang, orang sekarang tidak. Nabi SAW rambutnya itu sampai, ya, sampai anak telinga, kadang-kadang sampai sebahu. Ya. Nah, terus. Wa kana la yaftarishu dhira'aihi bal kana yarfa'uhuma 'ala al-ard wa yuba'iduhuma an janbayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi min wara'ihi wa hatta law anna bahimatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat. Ya. Wa kana la yaftarishu dhira'aihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghamparkan kedua dhira'aihi, kedua tangannya, menghamparkan kedua tangannya seperti ini, bal kana yarfa'u ma'lar, tapi Nabi mengangkat keduanya di atas tanah, tidak dihamparkan seperti ini. Wa yuba'iduhuma, dan Rasulullah menjauhkan antara keduanya, an janbaihi, antara lambungnya, hatta yabdua bayadhu ibtayhi, sampai pernah tampak putihnya ketiak Nabi SAW. Berarti Nabi ketika itu pakai ya pakaian, mungkin bajunya lengan pendek dan lebar, ya bukannya lebar sehingga tampak ketiak Nabi SAW, putihnya ketiak Nabi SAW, min wara'i, dari belakangnya. Wa hatta law anna bahmatan, sehingga kalau ada andai kata ada anak kambing sekiranya lewat, aradat an tamurra tahta yadayhi marrat, kalau andai kata anak kambing itu ya mau lewat dari bawah tangannya itu, mungkin bisa lewat. Menunjukkan Nabi menjauhkan antara kedua tangannya dari lambungnya. Terus. Wa kana yubaligu fi dhalika hatta qala ba'du ashabihi inna kunna lana'wi. In kunna lana'wi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi biyadaihi an janbaihi idza sajada. Ya. Wa kana yubalighu fi dhalika, dan Rasulullah berupaya benar-benar menyempurnakan hal tersebut, itu apa? Menjauhkan antara ya tangan beliau dengan kedua lambungnya. Hatta qala ba'du ashabi, sehingga sebagian sahabat-sahabatnya pernah berkata, ya, in kunna lana'wi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terkadang kami merasa ya khawatir atau kasihan kepada Rasulullah SAW, mimma yujafi biyadaihi an janbaihi, karena beliau berusaha benar-benar menjauhkan antara kedua tangannya dari lambungnya idza sajada, ketika sujud, ya sempurna. Nah, seperti ini. Terus. Wa kana ya'muru bidzalika fa yaqul idza sajadta fadha' kafaika warfa' mirfaqaika, wa yaqul i'tadilu fis sujudi wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisata wa fi lafdhin kama yabsutul qalb wa fi lafdhin akhar wa hadithin akhar wa la yaftarisu ahadukum dhira'aihi iftirasil qalb wa kana hasbukum wa kana ya'muru bidzalik. Nabi perintahkan untuk benar-benar sempurna mengangkat kedua tangannya atas bumi menjauhkannya. Fayaqulu, dia bersabda, idza sajadta, kalau engkau sujud, fadhu' kafaika, letakkan kedua tapak tanganmu, warfa' mirfaqaika, angkatlah kedua apa namanya sikumu. Wa yaqulu, Nabi berkata, i'tadilu fis sujud, luruslah kalian dalam sujud, sempurnakan. Ya, wala yabsutu ahadukum dhira'aihi bisata wa fil labdin kama yabsutul kalbu, janganlah dia menghamparkan tangannya sebagaimana anjing menghamparkan tangannya ketika anjing duduk. Tak boleh menghamparkan tangan, terlarang. Tak boleh menghamparkan tangan seperti ini. Hendaklah dia angkat kedua sikunya. Dalam lafaz lainnya dan hadis lainnya, wala yaftarisu ahadukum dhira'aihi iftirasal qalbi, janganlah seseorang kali menghamparkan kedua tangannya sebagaimana anjing menghamparkan kedua tangannya. Nah, wa kana yaqul la tabsutu dhira'aika basta sab'i wad'im ala rahataik wa tajafi an dhab'aika fa innaka idha fa'alta dhalika sajada kullu adwin minka ma'ak. Wa kana yaqul, bi bersabda, la tabsut dhira'aika, jangan kau hamparkan kedua ya tanganmu. Basta sab'i, sebagaimana binatang buas menghamparkan kedua tangannya ketika duduk ya. Wad'im 'ala rahataik, bertumpul engkau di atas kedua tanganmu. Wa tujafi an dhab'ika, jauhkanlah ya kedua lambungmu. Fa innaka idza fa'alta dzalika, jika kau lakukan hal tersebut, sajada kullu 'udhun minka ma'ak, akan sujudlah seluruh tubuhmu bersamamu. Nah, terus wujubut tuma'ninati fis sujudi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi itmamir ruku'i was sujudi wa yadribu liman la yaf'al dzalika mithla ja'i ya'kulu tamra wa tamratain. Terus ya'kulu tamrata wa tamrataini la tughniyani anhu syai'an wa kana yaqulu fi innahu min aswa'in nasi sariqatan. Wujubut tamaninati fi sujud, wajibnya sempurna tamahnina ketika sujud. Kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi itmamir ruku'i was sujud, Nabi memerintahkan menyempurnakan ruku' dan sujud. Wa yadribu liman la yaf'alu dzalika mathal ja'i, Nabi memberikan perumpamaan orang yang sujud itu tak benar bagaikan perumpamaan orang kelaparan. Ya'kulu tamrata wa tamratain, memakan satu kurma, dua kurma. La tughniyani anhu syai'a, tak berguna bagi satu dua kurma, tak bermanfaat. Karena dia kelaparan, tak cukup satu dua kurma. Begitulah orang sujudnya tak sempurna, tak cukup baginya sujudnya. Ya, wa kana yaqulu fi, Nabi berkata dalam hal itu, innahu min aswa'in nas sariqatan. Sesungguhnya yang paling jelek mencuri adalah orang mencuri dalam salatnya, dalam sujudnya tak sempurna sujudnya. Nah, wa kana yahkumu bi butlani salatin min man la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujudi kama sabaqa tafsiluhu fi ruku' wa amara al musi'a salatahu bil itminani fi sujudi kama taqaddam fi awal babi. Wa kana yahkumu bi butlani salati man la yuqimu sulbahu min ruku'. Nabi menghukumi batalnya salat orang yang tidak menyempurnakan punggungnya fir ruku' sujud, dalam ruku' dan sujud tak sempurna. Belum sempurna ruku', punggungnya belum sempurna lurus, langsung bangun. Belum sempurna sujud, langsung bangun. Nabi menghukuminya batal tak sah. Kama sabaqa tafsilu fir ruku', ya sebagaimana disebutkan rinciannya dalam bab ruku'. Wa amara al-musyi'a salatah bil itminani fi sujudi kama taqaddam fi awal bab. Nabi perintahkan orang yang sholatnya jelek itu untuk melakukan tamanina, ya sempurna sujud, sebagaimana yang disebutkan di awal bab. Ya, kita padakan sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan tentang zikir-zikir ketika sujud. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita baca soal. Tolong dijelaskan tentang bacaan imam setelah baca surat Al-Fatihah. Berhenti sejenak, apakah jarak setelah baca Fatihah terlama? Ya, tidak terlampau lama, sekedar saja, sekedar kira-kira orang bisa tarik nafas, orang bisa membaca Fatihah. Ada sebagian adat di masyarakat, terkala seorang ingin melewati orang tua yang lebih tua darinya, maka ia membungkuk, sedangkan ada larangan rukuk atau membungkuk kecuali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bagaimana itu Ustaz? Ya, dilarang kita membungkuk di hadapan makhluk. Tapi minta izin saja tanpa harus merunduk-runduk, dilarang merunduk kepada makhluk. Itu bukan tradisi Islam. Dilarang. Tak boleh kita rukuk-rukuk. Ya, yang gini-gini itu. Tak perlu. Pernah saya sekali ngaji di Hilton, masih ngaji. Salah seorang syekh itu lagi menjelaskan tentang perkara tauhid. Jadi ada salah seorang Indonesia, dia ke tangan. Kemudian dia izin keluar. Merunduk-runduk syekh marah besar. Tradisi itu tak benar. Sama dengan merunduk ketika salam pun salah besar. Tak usah merunduk-runduk salam. Salam gini-gini ya. Tak usah. Ya salam. Itu kan ustaz. Walaupun ustaz. Nabi melarang sahabat-sahabat yang merunduk ketika bersalaman. Ya. Kadang-kadang ini tradisi yang berlaku. Salam merukuk dia tak boleh. Gimana Ustaz? Syekh pun tak boleh. Salam aja biasa. Ya, kalau antum ingin menghormati dia, ya ucapan penghormatan. Ya. Ustaz, teman saya baru pindah ke rumah. Dia bilang banyak gangguan seperti gangguan jin. Kok tahu dia gangguan jin? Bagaimana agar tidak diganggu dengan jin? Bagaimana cara rukyah yang benar? Ya, andai kata benar rumah tersebut ada diganggu jin, tidaklah dia membaca di sana Al-Quran, membaca Al-Baqarah. Ya, Rasulullah mengatakan innal baita inna syaitana yanfuru minal baiti alladhi tuqra fihi al-Baqarah. Syaitan lari daripada rumah yang dibacakan pada surah Al-Baqarah. Dia kerjakan di sana solat, dia membaca Quran, baca kursi dan lain-lainnya. Insya Allah akan pergi. Boleh ke itikaf selain di luar Ramadan? Pendapat yang sahih boleh. Ya, karena Umar pernah bernazar untuk itikaf satu saat di luar Ramadan. Rasulullah suruh untuk menepati nazarnya tersebut. Bolehkah membaca doa perlindungan di akhir salam saat salat sunnah? Boleh. Apakah doa tersebut hanya berlaku pada salat wajib? Tidak. Boleh berdoa ketika tahiyat dalam semua salat, baik wajib ataupun sunnah. Kalau berjamaah dengan imam, yang penting ikut imam. Kalau andai kata dia sudah salam, salam juga. Tak boleh kita berdoa terus. Orang sudah berzikir, dia berdoa. Menyisi imam tak boleh. Apakah ada anjuran berdiri sebetul? Berdiri betul sebelum sholat seperti ada buku-buku umum. Berdiri betul, tak tahu saya ini. Berdiri tak betul atau berdiri betul? Bolehkah ketika sujud peci menutup kening? Boleh, tak ada masalah, tak ada larangan. Tak harus peci diangkat-angkat sebagaimana orang sebagian mengangkat pecinya atau mengangkat rambutnya. Bolehkah dalam sholat rakaat tata cara sujud yang berbeda? Rakaat pertama menggunakan tangan dulu, rakaat kedua menggunakan tangan. Tak ada masalah. Tapi menunjukkan memang kita belum menguasai mana yang lebih rajih dari permasalahan. Ya, andai kata anda mengamalkan satu yang lebih anda yakini, amalkan satu saja. Jangan diselang-selingi. Ya, demikianlah ikhwatil kiram. Satu lagi yang tidak hanya seorang yang tidak dibaca. Jika kita meletakkan sutrah kepada orang sholat tidak menghadap dengan tujuan agar orang tidak melihatnya, apakah akan membuat kita memutus sutrahnya? Jika kita meletakkan sutrah kepada orang sholat, yang jelas boleh. Andai kata ada orang sholat, kita letakkan sutrah. Misalnya dia sholat tak memakai sutrah, ya mungkin karena dia tak tahu kepentingan sutrah. Kita lewat, kita letakkan sutrah, bagus, tidak ada masalah. Ya, boleh-boleh saja. Dan ini perkara yang baik, insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.